إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام, kita melanjutkan kembali tafsirnya. Kita masuk ayat ke-114. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ, dan siapakah, azlam, yang lebih zalim, mimman, dari orang, mana'a, yang mencegah, masajid Allah, masjid-masjid Allah, ayyudhkara fiha, untuk diingat atau disebut di dalamnya, ismuhu, namanya, wasa'a, dan ia berusaha, fi kharabiha, untuk menghancurkannya, ya, untuk merobohkannya. Ulaika, mereka itu, maka nalahum, tidaklah layak untuk mereka, ayyadkhuluha, untuk memasukinya, yaitu memasuki masjid-masjid tersebut, illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka, siapa mereka di sini? Itu orang-orang yang mencegah, ya, masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha untuk merobohkannya. Bagi mereka ini di dunia khizyun, kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka dalam kehidupan akhirat azab yang pedih. Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim? Apa itu zalim? Zalim secara bahasa artinya wad'u syai fi ghairi mahallih. Zalim itu secara bahasa artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kebalikan zalim apa? Adil. Adil berarti apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan zalim ada dua macam. Ada zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu zalim terhadap orang lain. Adapun zalim terhadap diri sendiri, maksudnya apa? Yaitu dengan melakukan maksiat. Seperti orang yang, ya, mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah. Demikian pula orang yang berzina. Demikian pula semua yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hakikatnya zalim terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin dizalimi. Maka seorang hamba yang berbuat maksiat, hakikatnya ia sudah menzalimi dirinya sendiri. Ini macam yang pertama. Yang kedua yaitu zalim terhadap orang lain, seperti mengambil hartanya, menggibahnya, merusak namanya, memukulnya, mengucurkan darahnya. Maka ini pun juga zalim. Ya. Allah Ta'ala berfirman, waman adlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Zalim itu Pak, dalam bahasa Arab dari kata zulm, artinya gelap. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Al-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezoliman itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Kenapa? Zolim itu dari gelap. Karena memang ya, perbuatan zolim itu Pak, menggelapkan hati, menggelapkan mata. Bahkan di hari kiamat menjadi kegelapan yang hakiki. Ya, orang yang sering berbuat zolim, baik zolim terhadap dirinya sendiri ataupun zolim kepada orang lain, hatinya di dunia itu gelap. Gelap dengan apa? Dengan dosa. Dan di hari kiamat kegelapan itu benar-benar ya berupa kegelapan yang hakiki dalam neraka jahannam. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Allah mengatakan, siapakah yang lebih zalim? Berarti ini perbuatan yang paling zalim. Ya. Dari orang yang mencegah manusia, yang mencegah masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencegah seseorang dari masjid untuk sholat misalnya, untuk baca Quran, untuk ta'lim, ya, maka yang seperti ini masuk dalam ayat ini ya. Tapi kalau mencegah masjid karena ada maslahat yang lain, boleh tidak? Contoh misalnya masjidnya digembok karena takut kemasukan maling misalnya. Karena di dalam masjid itu ada alat-alat berharga, ya, entah itu jam dan yang lainnya, dan di kampung itu banyak malingnya, akhirnya terpaksa digembok kalau malam. Akhirnya menghalangi orang untuk apa? Masuk ke masjid. Seperti ini kata para ulama enggak apa-apa kalau memang untuk maslahat yang lebih besar. Atau misalnya menghalangi masjid orang untuk masuk karena memang sedang ada pembangunan misalnya. Kalau sedang ada pembersihan misalnya dan yang lainnya. Karena yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini adalah mencegah masjid-masjid Allah untuk disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Wasa'a fi kharabiha, dan ia berusaha untuk merobohkannya. Merobohkan baik itu bangunannya, Pak, maupun fungsinya. Merobohkan bangunannya, masjidnya dirobohkan begitu. Merobohkan fungsinya, yaitu akhirnya masjid itu tidak berfungsi lagi. Ada orang yang seharusnya masjid itu ramai untuk sholat berjamaah, yang seharusnya masjid itu ramai untuk ta'lim dan yang lainnya, kemudian dia dilarang. Akhirnya masjid itu kosong melompong. Maka ini semua masuk di dalam makna merobohkan masjid. Ya. Ulaika mereka-mereka itu, makana lahum ayyad khuluha illa khaifin. Tidaklah layak untuk mereka untuk memasuki masjid-masjid itu kecuali dalam keadaan takut. Para ulama di dalam menafsirkan ayat ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ai makana yang bagi liha ulaan yang khuluha illa khaifin fadlan an yamna'u ibadallah. Makna yang pertama, makna ayat ini adalah artinya mereka itu seharusnya ketika masuk ke dalam masjid itu dalam keadaan takut. Ya, kalau masuk masjid saja hendaknya dalam keadaan takut, bagaimana mereka hendak mencegah manusia dari menyebut nama Allah di dalam masjid itu? Nah, ini makna yang pertama. Ya. Dan terjadi lagi ikhtilaf para ulama, siapa yang mencegah masjid-masjid Allah tersebut. Sebagian ulama mengatakan maksudnya orang Nasrani. Tapi pendapat yang kuat yang dimaksud dalam ayat ini yaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Makna yang kedua, an hadza khabarun bi makna nahi. Ini adalah sifatnya kabar, tapi maksudnya larangan. Artinya la tad'uhum yadkhuluha illa khaifin. Artinya jangan biarkan mereka masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan mereka apa? Ketakutan. Artinya nanti kalau kalian ya menguasai masjid itu, jangan biarkan orang-orang kafir itu masuk ke dalam masjid dalam kecuali dalam keadaan apa? Ya, ketakutan, bukan dalam keadaan dia menghinakan masjid. Ya. Makna yang ketiga, ats-tsalits, kata Syekh Utsaimin, annaha bisyarah min Allah azza wa jall. Annaha ulai alladziina mana'ul masajid wa hum al-musyrikun satakunu daula 'alaihim wa la yadkhulunaha illa wa hum tarjufu qulubuhum. Makna yang ketiga, ayat ini kabar gembira. Ya, apa kabar gembiranya? Bahwa nanti orang-orang musyrikin Quraisy ini yang dahulu mereka mencegah umat Islam untuk masuk ke Masjidil Haram, kan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umroh ya, di tahun yang ke-6 pertama kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dicegah oleh orang-orang musyrikin tidak boleh masuk Masjidil Haram. Sampai kemudian terjadilah perdamaian Hudaybiyah. Di antara isi perdamaian Hudaybiyah bahwa Rasulullah SAW boleh kembali di tahun yang akan datang. Nah, di sini Allah memberikan kabar gembira. Nanti kelak wahai kaum mukminin, mereka-mereka yang mencegah kalian dari Masjidil Haram itu justru nanti kebalikan. Mereka tidak akan memasuki masjid kecuali dalam keadaan ketakutan kepada kalian. Dan kabar gembira ini terjadi di saat Rasulullah menguasai kota Mekah. Maka di saat itulah orang-orang musyrikin ketakutan sekali. Ya. Ketika mereka masuk ke dalam masjid dalam keadaan mereka ketakutan sekali. Wallahu'alam, ini tiga makna ya, dari para ahli tafsir tentang makna ayat tadi. Maka nalahum ayat khuluha illa khaifin. Tidaklah layak mereka memasuki masjid-masjid mereka kecuali dalam keadaan apa? Takut. Lalu Allah berfirman, ulaika lahum fid dunya khizyun. Dan mereka-mereka itu, siapa? Yaitu yang mencegah masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya namanya, dan mereka berusaha untuk merobohkan masjid tersebut, maka diberikan oleh Allah di dunia apa, Pak? Kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan di akhirat mereka diberikan azab yang pedih. Subhanallah. Ini balasan orang-orang yang berusaha untuk mencegah manusia dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Balasan untuk orang-orang yang berusaha untuk merobohkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah, anna al-ma'asi takhtalifu qubhan. Bahwa maksiat itu bertingkat-tingkat keburukannya. Bahwa maksiat itu bertingkat-tingkat keburukannya. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, wa man adlamu, siapakah yang paling zalim? Jadi kalau ada paling zalim, berarti ini yang supernya gitu kan. Ada yang di bawahnya lagi paling yang zalim, zalim, zalim begitu. Iya. Maka ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana kebaikan itu bertingkat-tingkat, keburukan pun juga apa? Bertingkat-tingkat. Iya. Maka dari itulah surga dijadikan oleh Allah berapa tingkat, Pak? 100 tingkat. Sesuai dengan apa? Ketakwaan dan amal soleh Demikian pula neraka pun juga bertingkat-tingkat sesuai dengan keburukan yang dilakukan oleh mereka. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Faedah yang kedua, kata Syekh Utsaimin, jawazu man'i dukhulil masajid limaslahah. Ayat ini menunjukkan bolehnya mencegah masuk ke masjid karena ada maslahat. Kenapa? Kata beliau, karena di sini Allah melarang mencegah masuk ke masjid untuk menyebut nama Allah. Tapi kalau ternyata mencegah masuk ke masjid karena ada sebab-sebab yang sifatnya itu memang maslahat, enggak masalah. Kata beliau, fataratan tumna'ul masajid min antum tahan furushuha. Contoh misalnya, kita melarang orang masuk masjid pakai sendal supaya karpetnya enggak kotor. Itu sendalnya copot. Sekarang kan sebagian orang, ada orang berhujah begini, Pak. Orang di zaman Rasul aja para sahabat masuk masjid pakai sendal, katanya. Iya, di zaman Rasul kan enggak pakai karpet, Pak. Di zaman Rasul yang namanya masjid itu pakai apa? Tanah aja begitu. Kalaupun pakai sendal enggak masalah. Nah, sekarang di zaman sekarang lah, antum masuk pakai sendal, karpetnya pada blok begitu. Apa itu tidak mengotori masjid? Sedangkan mengotori masjid hukumnya haram, tidak, Pak? Ya haram. Contoh lagi misalnya, Pak, mencegah orang yang mau pacaran di dalam masjid, boleh gak, Pak? Banyak gak masjid yang dijadikan tempat pacaran, Pak? Banyak, Pak. Masjid-masjid yang indah, yang bagus, orang pada pacaran jadinya. Maka kita cegah mereka masuk, gak boleh, haram. Boleh enggak mencegah orang yang mau merokok di dalam masjid? Banyak itu, Pak, di kampung-kampung di dalam masjid ngerokok, Pak. Hus. Akhirnya apa? Masjid itu jadi bau rokok. Iya. Maka boleh enggak masalah. Kenapa? Karena ini termasuk mengotori apa? Masjid. Pak, kalau untuk hal-hal seperti ini boleh, kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena yang dilarang dalam ayat ini adalah mencegah orang untuk masuk masjid untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, suara saya tambah sentuh enggak, Pak? Soalnya banyak saya lihat yang ngantuk gitu. Nanti saya tunjuk ya, biar ini, biar melek lagi. Wa minha, faidah selanjutnya, tahrimu man'il masajid min an yudhkara fi hasmullah sawa'un kana dhikrullah salatan au qira'atan lil quran au ta'liman lil mu'allim au ghairi dhalik. Faedah hadis ini menunjukkan, ayat ini, haramnya mencegah orang masuk masjid untuk menyebut nama Allah. Baik itu sifatnya zikir, atau sholat, atau baca Quran, atau mengajarkan Al-Quran, atau mengajarkan ilmu, dan yang lainnya. Nah, sekarang kalau ada orang yang mau mengajarkan kebid'ahan, boleh enggak dicegah dari masjid, Pak? Boleh. Karena bid'ah itu bukan ilmu sama sekali. Iya. Kalau ada orang yang mau mengajarkan kebodohan di dalam masjid. Kadang-kadang ada sebagian dai-dai yang isinya dari awal sampai akhir cuma ketawa, ketiwi, ger, ya. Jadi akhirnya panggung lawakan. Boleh dicegah? Boleh. Apa-apa. Iya. Kenapa? Karena yang seperti ini banyak ketawakan mengeraskan apa? Hati. Sementara tujuan taklim itu untuk apa? Melembutkan hati. Iya. Wa akhadha ba'dul ulama min hadhil ayah tahrimut tahajjur. Dan sebagian ulama mengambil faedah dari ayat ini haramnya memboking satu tempat di masjid buat dia, yang lain gak boleh. Ya misalnya antum boking, antum pulang ke rumah enak-enak, pas datang diusir tuh orang tuh. Kecuali kata para ulama, kalau antum sudah duluan di situ duduk, kemudian antum mau keluar untuk keperluan apa? Berwudu karena batal hadasnya. Boleh enggak kita ngasih tanda, misalnya topi atau peci apa di situ? Dan kalau ternyata ada orang yang menduduki tempat kita, boleh diusir? Boleh sama kita. Maaf, saya duluan di sini. Iya. Yang dilarang adalah memboking tempat tapi kita pergi ke pasar, ya ke mall, ya ke rumah tidur-tiduran. Orang akhirnya apa? Tercegah untuk berzikir di situ. Iya. Wa min fa'idil ayat, faedah yang keempat, syaraful masajid. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya masjid itu, Pak. Kenapa? Karena di sini masjid-masjid diidofahkan, disandarkan kepada Allah. Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Dan siapakah orang yang paling zolim dari orang yang mencegah masjid-masjid Allah. Lihat, masjid-masjid Allah. Ini di dalam bahasa Arab disebut dengan idhafatu tashrif. Idhafah penyandaran yang menunjukkan kepada apa? Pemuliaan. Contoh misalnya Ka'bah disebut Baitullah. Baitullah itu artinya apa? Rumah Allah. Kenapa disebut rumah Allah? Menunjukkan akan pemuliaan terhadap rumah tersebut. Masajidullah, masjid-masjid Allah. Kenapa disandarkan kepada Allah? Menunjukkan akan pemuliaan terhadap tempat-tempat tersebut. Maka ini menunjukkan saudaraku bahwa masjid itu tempat yang mulia. Maka dari itulah ya akhwat Islam. Ya, karena masjid itu tempat yang mulia, tidak boleh sesuatu yang sifatnya hina itu ada dalam masjid. Tidak boleh ada namanya maksiat, tidak boleh di dalam masjid orang berteriak-teriak. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, wa iyyak wahai syatil aswaq, jauhi oleh kalian suara-suara gaduh seperti di pasar di dalam masjid. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Ketika ada orang Arab Badui yang kencing di mana? Dalam masjid, maka Nabi SAW bersabda kepada dia apa? Inna hadil masajid la tubna lihada, wa innama bunyat li zikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid-masjid itu, kata Rasulullah, tidak dibangun untuk ini, tapi masjid-masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk baca Qur'an, untuk sholat dan yang lainnya. Iya. Faedah selanjutnya, bahwa hukum ini hanya untuk masjid saja. Adapun musola-musola seperti yang ada di dalam rumah, ya kalau misalnya antum punya rumah di dalamnya ada musola kecil, atau di kantor ada musola kecil, maka yang seperti ini kata Syekh Utsaimin tidak masuk dalam makna hadis ayat tersebut. Ya. Faedah yang selanjutnya, wa minha annahu la yajuz an yudha' fil masajid ma yakunu sababan lisyirk. Bahwa tidak boleh diletakkan di dalam masjid perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada syirik. Kenapa? Karena dalam ayat ini disebutkan masajidallah. Ya. Masjid-masjid Allah. Karena masjid-masjid Allah berarti itu masjid hanya untuk Allah. Berarti semua ibadah yang ada di dalam masjid itu hendaknya untuk siapa? Allah. Maka tidak boleh dibawa ke dalam masjid segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada syirik. Contoh misalnya, pewakafnya dikuburan, dikuburin di depan masjid misalnya. Dikuburin di apa? Di dalam masjid. Maka yang seperti ini tidak boleh, Pak. Terkadang kita lihat, Pak, di sebagian masjid itu ada ditempelin gambar para wali, Pak. Pernah lihat enggak, Pak? Wali Songo itu, Pak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menggambar gambar yang bernyawa, subhanallah. Maka ini jelas menjerumuskan kepada kesyirikan, pengagungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faminha, faedah selanjutnya, wujubu tathhirin masajid, wajibnya mensucikan masjid. Ya, kenapa? Karena diidhofakan kepada Allah, masjid-masjid Allah. Maka karena itu adalah masjid-masjid Allah, maka itu yang paling berhak untuk disucikan. Kalau rumah kita saja selalu kita bersihkan, kita sucikan dan yang lainnya, itu rumah kita. Bagaimana rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Pak? Makanya di zaman Rasulullah SAW, para sahabat berlomba-lomba, Pak, bagaimana memberikan wewangian ke masjid, masya Allah. Berlomba-lomba bagaimana mereka membersihkan masjid. Maka demikian pula kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mensucikan masjid. Kenapa? Karena untuk menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya. Aminha. Anna zikrallah labud an yakuna bismih. Bahwa zikir kepada Allah itu harus dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Karena Allah disebut, menyebutkan dalam ayat tersebut apa? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Siapakah orang yang paling zalim dari orang yang mencegah masjid-masjid Allah untuk disebut padanya namanya? Berarti kata beliau, ini menunjukkan bahwa zikir itu harus dengan nama Allah. Ya. Maka zikir itu harus seperti apa? Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah. Amma zikruhu bidhamir al-mufrad fabida'atun, kata beliau. Adapun berzikir dengan dhamir kata ganti saja, maka ini jelas bid'ah. Contoh seperti orang-orang sufi yang zikirnya begini, Pak, huwa huwa huwa huwa huwa. Jadi orang-orang sufi itu katanya kalau masih tingkatannya rendah zikirnya la ilaha illallah. Nanti naik jadi Allah Allah Allah. Nanti naik lagi yang lebih tinggi jadi hu hu hu hu, dhamir huwa maksudnya dia, ya. Nah ini ya akal Islam, jelas kebid'ahan yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah, tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini juga, tahrimu takhribil masajid, haramnya merobohkan masjid. Wa yashmalul kharab al-hissi wal ma'nawi, baik itu merobohkannya berupa bangunannya atau merobohkan dalam artian ya merobohkan fungsinya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, Pak. Merobohkan masjid dengan cara apa? Dihancurkan. Atau merobohkan masjid dengan cara apa? Dijadikan kosong dari sholat berjamaah, dijadikan kosong dari apa? Ya, ta'lim dan yang lainnya. Ini semua masuk di dalam makna ayat tersebut. Wa minha. Faedah selanjutnya. Anna 'uqubata man mana'a masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, Al-khizyu wal-'ar fid dunya wal-'adzabul 'adzim fil akhirah. Bahwa sanksi atau siksaan orang yang mencegah masjid-masjid Allah untuk disebut padanya nama Allah dan berusaha untuk merobohkannya, siksanya apa? Yaitu ia akan diberikan kehinaan di dunia. Kehinaan itu maksudnya apa, Pak? Saya mau tanya, Pak, Fir'aun dihinakan oleh Allah tidak? Hah? Tapi waktu hidupnya Fir'aun punya pasukan, punya bala tentara. Terkadang makna hina itu, Pak, yaitu dijadikan hina di mata manusia, walaupun dia punya kedudukan. Lihat, zaman sampai zaman ini dan sampai detik ini, Fir'aun benar-benar hina tidak, Pak? Kalau antum ditanya, mana yang lebih antum sukai? Di hari kiamat kumpulnya sama Fir'aun atau sama para nabi? Pasti jawabannya sama para nabi dong. Kalau ada orang yang menyebut antum, hey, kamu Fir'aun, kira-kira marah enggak? Ana yakin antum marah. Kenapa antum marah disebut Fir'aun? Karena bagi kita Fir'aun itu apa? Hina. Kita tidak mau disebut kayak Fir'aun. Maka itu penghinaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap siapa? Fir'aun. Ya. Lihat, Fir'aun dihinakan oleh Allah di dunia, apalagi di akhirat nanti. Ya. Dihinakan. Terkadang penghinaan itu dengan cara diberikan berbagai macam adab, penyakit, jadi berikan berbagai macam kesusahan dalam kehidupan dunia. Walaupun ada juga orang-orang yang berbuat maksiat tapi diberikan oleh Allah banyak nikmat gitu, Pak. Banyak nikmat. Tapi ternyata kenikmatan itu hanya menjadikan dia semakin bergelimang dalam maksiat. Ya, sallallahu alaihi wa sallam. Faminha, faedah selanjutnya. Anna dhanba idza kana fihi ta'addin 'ala al-'ibad fa inna Allah qad yajma'u li fa'ilihi bainal 'uqubatayn. 'Uqubatud dunya, 'uqubatid dunya wa 'uqubatil akhirah. Bahwa dosa, apabila dosa itu adalah sesuatu yang menzolimi para hamba, maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada pelakunya itu dua sanksi sekaligus. Yang pertama yaitu sanksi di dunia, dan yang kedua yaitu sanksi di mana? Dalam kehidupan akhirat. Masya Allah. Ini kalau dosa itu sifatnya menzalimi apa? Manusia. Adapun kalau dosa itu hanya antara dia dengan Allah saja yang disebut dengan menzalimi dirinya sendiri. Ya. Maka terkadang Allah tidak berikan ia di dunia, tapi hanya di mana? Di akhirat. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, wa min fawaidil ayah isbatu yaumil qiyamah. Penetapan akan adanya hari kiamat. Karena Allah Ta'ala berfirman, walahum fil akhirati adabun azim. Dan bagi mereka dalam kehidupan akhirat, adab yang pedih. Maka ayat ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, akan adanya hari akhirat yang disebut dengan hari kiamat. Wa minha anna azabal akhirah a'zam min azabid dunya. Faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, bahwa azab akhirat lebih berat dibandingkan dengan azab dunia. Azab akhirat lebih berat dibandingkan dengan azab apa? Dunia. Kama anna na'imal akhirah akmal min na'imid dunya. sebagaimana kenikmatan akhirat, kata beliau, lebih sempurna daripada kenikmatan dunia. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala yuri ibadahu namudajan min hadha wa min hadha. Akan tetapi Allah memberikan contoh untuk hambanya, ya, adab di dunia dan kenikmatan apa? Di dunia. Li'annahu la yastaqim fahum fahmal wa'id wala fahmal wa'ad illa bimushahadat namudaj min dhalik. Karena kita terkadang tidak bisa memahami, kata beliau, ancaman kecuali setelah menyaksikan apa? Contohnya langsung. Law kana Allah tawa'ada bin nar wa nahnu la nadri ma hiya an-nar falan nakhaf illa khaufan ismaliyan aman. Contoh, kata beliau, kalau Allah mengancam kita dengan neraka sementara kita tidak tahu apa itu neraka, tentu kita tidak akan merasa takut kepada Allah dengan sebenar-benar apa? Takut, karena kita belum pernah melihat neraka. Ya. Maka kemudian Allah pun menciptakan neraka di dunia dan sesuatu yang sangat panas di dunia sebagai apa? Bahwa nanti di akhirat lebih panas dari itu. Allah perlihatkan apa? Lava yang memijar, yang panasnya sampai 1000 derajat Celsius lebih. Panasnya yang luar biasa, semuanya yang dilewati lava itu hancur sudah. Maka Allah ingin memperlihatkan, ini loh, ini baru di dunia. Bagaimana nanti apa? Di akhirat. Yang di akhirat lebih dari itu. Masya Allah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, ya, kewajiban kita adalah berusaha jangan sampai kita diadab oleh Allah di dunia dan akhirat. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. Dan milik Allah lah timur dan barat. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Kemana saja kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Sesungguhnya Allah itu maha luas, alim, lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, milik Allah lah timur dan barat. Allah menyebutkan dalam ayat ini, Pak, timur dengan jumlah mufrad satu. Barat juga dengan jumlah apa? Satu. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Allah pemilik dua timur dan dua barat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Ya. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi. Tidak, demi tidak, sekali-kali tidak. Aku bersumpah dengan Rabb-nya timur, timur dan barat, barat. Dengan bentuk apa? Jamak. Ini gimana ini? Satu ayat menyebutkan timur satu. Satu ayat menyebutkan dua timur, dua barat. Satu ayat lagi menyebutkan timur dengan bentuk jamak timur, timur, barat, barat. Iya. Kata Syekh Utsaimin tidak bertabrakan. Iya. Kenapa? Karena ada beberapa jawaban dari para ulama tentang makna ayat ini, Mbak. Adapun makna walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat, artinya timur secara umum dan barat secara apa? Umum. Adapun makna rabbul masyriqain, pemilik dua timur, pemilik dua barat, yaitu disesuaikan dengan arah terbitnya matahari. Sebab kalau antum lihat, Pak, matahari terkadang terbitnya timur di timur, tapi di sebelah ke arah barat, apa ke arah selatan sedikit. tapi terkadang terbitnya ke arah utara sedikit. Antum lihat aja, bayangannya kan suka berbeda gitu kan, ya. Sehingga terbitnya matahari itu dari beberapa tempat, walaupun dia dari mana? Dari timur. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ dua timur dan dua barat. Adapun ayat Rabbul Masyariqi, Rabbnya masyariq, timur, timur artinya banyak timur. Ini dinisbatkan kepada bukan hanya matahari, tapi juga bulan, bintang dan yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah mengenai adanya perbedaan lafaz masyriq dan maghrib, timur dan barat. Walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap? Ya. Artinya menghadap apa? Di dalam salat. Maksudnya apakah berarti kita boleh salat kemana saja? Bukan. Karena kan hampir di setiap negara kiblatnya beda-beda, Pak. Yang di barat kiblatnya kemana? Ke arah timur. Yang di timur kiblatnya kemana? Ke barat. Yang di selatan kiblatnya kemana? Ke utara. Yang utara kiblatnya kemana? Ke selatan. Masing-masing berada tapi tetap kiblatnya satu, tidak Pak? Kiblatnya satu. Maka di mana saja kalian berada menghadap, artinya di mana saja kalian menghadap ke kiblat, fasamma wajhullah, di sanalah wajah Allah. Terjadi ikhtilaf para ulama, apa maksudnya wajah Allah di sini? Sebagian ulama mengatakan wajah Allah maksudnya dalam ayat ini itu arah. Ya, arah kiblat maksudnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wajah Allah ya wajah. Artinya Allah punya apa? Wajah. Dan wajah Allah tidak serupa dengan wajah apa? Makhluknya. Maka wajib kita yakini bahwa Allah punya wajah. Berarti di mana saja kita sholat dan kita ya dalam keadaan sholat, maka kita sedang menghadap siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang sedang sholat, maka janganlah ia meludah ke arah depan. Kenapa? Karena di hadapannya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ke kanan karena ada malaikat. Berarti kalau misalnya ada orang sholat kemudian menghadap wajah Allah. Ada sebagian orang berpendapat, Pak, oh berarti ini menunjukkan Allah berada di mana-mana dong. Sebab dimanapun kita sholat menghadap, berarti kita menghadap apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ada di bumi dong. Jawabnya tidak. Saya berikan contoh. Kalau matahari terbit kemudian antum menghadap matahari, apakah berarti matahari ada di bumi, Pak? Tidak. Matahari di langit, kita berada di mana? Di bumi. Ya. Maka bagi Allah itu mudah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Fa ainama tuwallu, di mana saja kalian menghadap, fa thamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas. Apa yang dimaksud dengan luas? Baik luas yang sifatnya kerajaannya. Karena langit dan bumi luas banget, Pak. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh, belum lagi kursinya, belum lagi arasnya. Kerajaan Allah itu sangat luas sekali. Demikian pula, ya, luas maknanya apa? Luas hikmahnya, luas rahmatnya, luas ilmunya. Alim dan maha tahu. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Taib, Kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik, tapi tampaknya sudah masuk waktu Isya. Jadi kita akan bacakan faedah-faedahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.